محمد خليل حراس محمد خليل حراس ومن الخطأ termasuk kesalahan القول بأن هذا هو مذهب السلف sebuah kesalahan ucapan yang mengatakan bahwa tafwid merupakan mazhab salaf. Hadza itu menunjukkan isyarat kepada tafwid yang terakhir dibahas kemarin. Kama nasaba dzalika ilaihimul mutaakhiruna minal asy'ariyah wa ghairihim. Seperti anggapan atau seperti penisbatan kepada salaf oleh orang-orang belakangan mutaakhirun minal asy'ariyah wa ghairihim dari asy'ariyah dan selain asy'ariyah siapa selain asy'ariyah ba'du sufiyah di antaranya hassafiyah di antara tokohnya Hasan al-Banna pendiri partai Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna menyatakan ketika ada pembahasan tentang istiwa. Istiwa Allah ala arsy. Istiwanya Allah di atas arsy. Adapun para salaf atau ahlu sunnah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha tinggi di atas arasnya. Istiwa maha tinggi. Sedangkan yang lain mengatakan bahwasanya istiwa bukan ulu, tetapi istaula, menguasai aras. Yang lain lagi menyatakan istawa itu maksudnya begini dan begitu, terjadi bantah membantah. Maka kata Hasan al-Banna, enggak usah ribut. Jangan bilang tinggi, jangan bilang istaula, jangan bilang apapun. Katakan saja bahwa istiwa itu maknanya adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Ini cara salaf. Menyerahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Hasan al-Banna dan pengikut-pengikutnya. Ini cara salaf. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam apa mana istiwa. Maka dibantah oleh para ulama. Itu bukan cara salaf. Salaf tidak melemparkan makna. Salaf tidak mentafwidkan makna. Tetapi mentafwidkan kaifiyah. Tafwid ada dua. Tafwid ada dua macam. Tafwidul makna dan tafwid al-kaifiyah. Ada dua makna atau dua tafwid. Ada tafwidul makna, ada tafwidul kaifiyah. Adapun para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mentafwidkan kaifiyahnya. Kaifiyahnya kayak apa? Wallahu a'lam bissawab. Kayak apanya? Allah yang tahu. Kami tidak tahu. Tetapi makna mereka tidak tafwidkan. Para salaf tidak mentafwidkan makna. Yang mentafwidkan makna adalah aliran sesat yang dijuluki mufawwidah. Golongan mufawwidah. Mereka mentafwidkan makna. Sedangkan salaf mentafwidkan kaifiyah. Ini salaf. Mereka para salafus salih ridwanullah alaihi majma'in tidak mentafwidkan makna tetapi mentafwidkan kaifiyah. Mengapa demikian? Karena jelas Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bukan satu ayat, beberapa ayat. Wal Quran ini diturunkan Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Diturunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Berarti Al-Quran dipahami dengan bahasa Arab. Quranan arabiyan la'allakum taqilun. Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Maka maknanya jelas bisa dipaham. Karena bahasa Arab. Istawa maknanya berada di atas sesuatu. Dan itu dipakai oleh orang Arab di mana-mana. Setiap sesuatu di atas sesuatu, mereka akan berkata istawa ala syaih. Istawa ala kada. Istawa ala kada. Itu sudah biasa. Istawa ala rahilatih. Istawa ala arsyih. Istawa ala kada. Sudah dipaham sejak bahasa Arab. Sejak dulu sampai hari ini tidak berubah. Walhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Diturunkan Al-Quran bahasa Arab. Mengapa? Karena bahasa Arabnya tidak berubah sampai hari ini. Masih dipakai. Bahasa apa? Yang dulu dipakai, sekarang masih dipakai. Hampir tidak ada. Semuanya hilang. Berubah. Dan berubahnya terlalu jauh. Mau pakai bahasa Sanskerta, siapa yang paham? Mau pakai bahasa Ibrani, siapa yang paham? Mau pakai bahasa... Tetapi bahasa Arab, dari dulu sampai sekarang sama. Dulu sayyarah, sekarang sayyarah. Sayyarah adalah yang dipakai untuk berjalan. Unta sayyarah, sekarang mobil sayyarah. Baik, lisair. Alhamdulillah, bahasa yang tidak berubah, bahasa yang terus terjaga adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja, kalau kita pakai bahasa dulu di tahun 90-an, di tahun berapa? 45 misalnya kemerdekaan, kamu akan bingung bacanya. Ya. Mengapa? C nggak ada, adanya TJ. Kalau Cirebon ditulis T. Cirebon begitu. Ah, kalau uang orang, kamu lihat di uang lama ada undang-undang di bawahnya tertulis bahasa Arab. Ah, bahasa Arab, bahasa Indonesia tapi zaman dulu. Barang siapa memalsuikan uang, ini ditoen-toen, dimulai ke hoek-hoek. Itu baru satu. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan-perbedaan yang dulu dipakai, sekarang nggak dipakai. Kamu tidak tahu apa maknanya. Mengapa sudah berubah? Tahunya kereta api. Dulu dikatakan sepur. Kenapa sepur? Dari bahasa Belanda, sepur. Ila akhirihi. Banyak perubahan-perubahan-perubahan-perubahan. Illa al-arabiyyah. Kecuali bahasa Arab. Dan Allah SWT memilih bahasa Arab untuk kitabnya. Maka Allah SWT menyatakan Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kembali kepada kitab. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, sebagaimana dianggap oleh orang-orang belakangan dari kalangan Asy'ariyah dan lainnya, fa inna salaf lam yakunu yufawwiduna fi ilmil ma'na. Lihat kalimatnya. Adapun salaf, mereka tidak mentafwidkan ilmu makna. Karena makna sangat jelas, Allah turunkan bahasa Arab yang sangat jelas. Walakanu yaqrauna kalaman la yafhamuna ma'naha. Mereka tidak membaca ucapan-ucapan dalam keadaan tidak paham maknanya. Jangan dikira mereka mengucapkan kalimat terus tidak paham. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa maknanya? Enggak tahu. Terserah Allah Ta'ala. Yadullah fawqa aydihim. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah Ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan tafwid itu dengan at-tajhil. Tafwid at-tajhil. Mengapa dikatakan tajhil, pembodohan? Karena selalu yang mereka tidak cocok, mereka akan berkata, maknanya terserah Allah, kita gak tahu. Maknanya terserah Allah, kita gak tahu. Setiap ada yang mereka tidak menerima, masa sih tangan Allah? Jadi apa ini? Wallahu alam, maknanya terserah Allah. Allah di atas arasnya, apa maksudnya? Wallahu alam, maknanya terserah Allah. Semua ayat-ayat yang mereka tidak mau terima, mereka akan berkata maknanya tidak tahu, terserah Allah Ta'ala. Salaf tidak demikian. Mereka tidak membaca Al-Quran dalam keadaan tidak ngerti. Mereka tidak membaca Al-Quran dalam keadaan nol, gak paham. Tidak. Mereka paham maknanya. Itu salaf. Balkanu yafhamuna ma'anin nusus minal kitabi was sunnah. Bahkan mereka para salafus salih memahami makna-makna nas-nas dari kitab dan sunnah. Wa yuthbitunaha lillah azza wa jal, dan mereka tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau disebutkan ar-Rahman alal arsi istawa, maka mereka berkata amanna, kami beriman bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Kalau dikatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka mereka beriman bahwa tangan Allah benar-benar di atas mereka, di atas tangan mereka. Mereka pahami itu. Tetapi yang ditafwidkan oleh salaf adalah kaifiyah. Ketika ditanya, loh tangannya nanti seperti kita? Oh tidak. Terus kayak apa? Ya gak tahu. Kita gak pernah lihat. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah dan ketinggian Allah. Sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kita tidak tahu. Maknanya kita tahu. Tangan Allah. Tetapi kaifiyahnya kayak apanya? Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu. Kaifiyahnya wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka yusbitunaha lillah. Para salaf menetapkan semua makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Thumma yufawwiduna fi ma wara'a dzalik. Kemudian mereka mentafwid kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang di belakang itu, apa yang di balik itu, di balik makna tadi min kunhis sifat. Kunhu maknanya bentuknya kayak apa, tidak tahu, diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala tentang bentuknya kayak apa, seperti apa, au kaifiyatiha, atau seperti apanya, itu terserah Allah Ta'ala. Kama qala malikun hina su'ila an kaifiyat istiwa'ih. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang kaifiyah istiwanya Allah di atas arasnya, maka beliau menjawab al-istiwa'u ma'lumun, ay ma'lumul ma'na. Kata Imam Malik, istiwa ma'lum. Apanya yang ma'lum? Maknanya istiwa sudah dipaham, sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhulun, adapun kayak apanya tidak diketahui. Tidak diketahui karena kita tidak mampu untuk melihatnya, tidak mampu untuk merabanya, tidak mampu untuk menggunakan panca indera untuk mencari kayak apa. Tidak bisa. Wa ma qawluhu, adapun ucapan Syekhul Islam di dalam matannya, wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan tanpa takyif wala tamtsil, fal farqu bainahuma anna takyif an ya'taqida anna sifatihi ta'ala ala kayfiyati kadha. Perbedaannya adalah takyif dengan tamtsil. Kalau takyif meyakini bahwa sifat Allah seperti ini, seperti itu disamakan namanya. Sifat Allah seperti ini, seperti itu, seperti tangan kita, seperti ila akhirnya. Ada tamtsil. Aw yas'al anha bikaif. Adapun kaifiyah adalah bertanya kayak apa. Takyif maknanya bertanya seperti apakah? Wa ma tamthilu fa huwa i'tiqad annaha mithlu sifatil makhluqin. Adapun tamthil, adapun tamthil, maka dia adalah meyakini bahwa sifatnya seperti makhluk, makhluk. Bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk, itu tamthil. Adapun takyif, ada dua di dalamnya. Imma mempertanyakan, kayak apakah tangan Allah, seperti apakah istiwanya Allah di atas arsy dan seterusnya. Atau meyakini kaifiyah, bahwa Allah bentuknya begini, begini, begini, begini. Itu takyif juga. Menggambarkan seperti apa Allah. Itu juga takyif. Adapun tamtsil, menyamakannya dengan makhluk. Walaisal murad min qawlihi min ghairi takyif annahum yunfuna al-kayfa mutlaqan fa inna kulla shay'in la budda an yakuna ala kayfiyah, ala kayfiyatin ma. Bukanlah yang dimaukan dengan kalimat tanpa takyif, bukan berarti mereka menafikan bentuknya secara mutlak, menafikan kayak apanya secara mutlak. Wa inna kulla syai'in la budda an yakuna ala kayfiyah, karena yang namanya segala sesuatu mesti ada kaifiahnya, mesti ada bentuknya. Walakinnal murad, tetapi yang dimaukan adalah annahum yunfuna ilmahum bil kaif. Tetapi yang dimaksud adalah menafikan ilmu tentang kaif. Barakallahu fikum. Berarti kaifiahnya sifat Allah ada apa enggak ada? Hah? Ada enggak apa enggak ada? Ada kaifiahnya. Tapi kita enggak tahu. Ya? Itu maksud Syekh. Jangan menganggap tidak ada kaifiahnya. Jadi Allah punya tangan tapi enggak ada bentuknya. Allah punya wajah tapi enggak ada bentuknya. Allah punya ini tapi enggak ada kaifiahnya. Bukan menafikan kaifiah itu seperti itu. Itu bukan bukan wala takyif namanya. Bukan yang dimaksud oleh Syekhul Islam, bukan yang dimaksud oleh para ulama. Bila takyif, tanpa takyif, maknanya tanpa engkau menebak-nebak kayak apanya, tanpa engkau menebak-nebak seperti apa. Walaupun kaifiahnya ada, jelas bentuknya ada, bentuk tangannya, bentuk wajahnya, wallahu ta'ala alam, kita enggak tahu. Kaifiahnya ada apa enggak ada? Mawjudah. Walakin hal nadri? La nadri. Hal na'lam? La na'lam. Hal ta'lamuna kaifiyatahu? La. Ma na'lam kaifiyatahu. Begitu. Apakah kamu tahu kayak apanya, bentuknya? Tidak. Kami tidak tahu. Yang pasti, tangannya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Allah Maha sempurna, maka tangannya pasti sempurna, wajahnya pasti sempurna. Wahakadha. Walakin al-murad annahum yunfuna alaihim ilmahum bilkaif. Yang dimaukan adalah menafikan ilmu tentang kaif, bahwa kami tidak tahu kayak apanya. Id la ya'lam kaifiyat dzatihi wa sifatihi illa huwa subhanah. Karena tidak ada yang mengetahui bentuknya kayak apanya zat Allah dan sifat-sifatnya kecuali Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan masalah bighairi ta'wilin wala tahrif, bighairi ta'tilin, bighairi tamtsilin wala takyif. Kalau kalian mendengar istilah dari Syekhul Islam bighairi ta'wilin, maka maksudnya tahrif, wala tamtsilin sama istilahnya. Wala ta'tilin juga sama, sudah dibahas. Wala tajhil. Apa tajhil? Takwir. Baik. Sehingga semuanya berakhir dengan lam. Bighairi ta'wilin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tajhil. Nah, kembali kepada kitab. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan mereka ahlu sunnah wal jamaah beriman. Bal yu'minuna, domir yang terkandung di dalamnya adalah domir hum. Kembali kepada siapa? Nah, kembali kepada yang sudah dibahas di awal kitab atau kalimat pertama. Syekhul Islam menyatakan hadza tiqadul firqatun najiyah al mansurah ila qiyamis sa'ah ahlu sunnati wal jamaah. Ini keyakinannya golongan yang akan selamat, yang akan dimenangkan, dan mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, mereka itu beriman bahwa Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Fala yunfuna anhu ma wasafa bihi nafsah wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifuna wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la zidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Demikian lafadznya. Jangan lupa lafadznya dihafal. Lafadznya dihafal. Mereka beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengannya sesuatu apapun, dan dia maha mendengar, maha melihat. Maka mereka ahlu sunnah tidak menafikan, tidak menolak apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Wala yuharrifuna al-kalima, dan mereka tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatih, dan juga tidak menyelewengkan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifuna wala yumatsilun, mereka tidak mempertanyakan kayak apa, dan mereka tidak menggambarkan seperti ini seperti itu. Wala yumatsiluna sifatihi bi sifati khalqihi, dan mereka tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu, enggak ada yang sama. Sami maknanya sama. Sim-sim. Wala kuf'alahu, dan enggak ada yang sekufu. Wala niddalahu, enggak ada yang sebanding, setanding. La yuqasu bi khalqihi, dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Titik. Masya Allah. Ayat ini barakallahu fikum. Satu ayat yang engkau bisa membantah seluruh ahlul bid'ah yang menyimpang dalam asma dan sifat. Sami wala haraj. Silakan kamu sebutkan aliran apapun dalam masalah nama dan sifat yang menyimpang, bisa terbantah dengan satu ayat ini saja. Laisa kamitslihi syai wa huwa al-basir, sami' al-basir. Ayat ini terdiri dari dua bagian. Pertama, menafikan persamaan dengan makhluk. Kedua, penetapan dua sifat, sami' dan basir. Barakallahu fikum. Aliran yang menyamakan Allah dengan makhluk terbantah dengan ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. maka kalian yang menyatakan tangan Allah seperti makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, turunnya Allah seperti turunnya saya dari mimbar, maka itu semua dusta, semua itu adalah kidib, semua itu sesat. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai, enggak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Baik. Sedangkan para penolak-penolak sifat yang beralasan dengan tidak mau menyamakan dengan makhluk, karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka tidak mungkin Allah mendengar nanti kayak makhluk mendengar. Itu juga terbantah. Setelah Allah menyatakan Allah tidak sama dengan makhluk, Allah katakan, tapi dia maha mendengar, tetapi dia maha melihat. Artinya menetapkan sama', menetapkan basar, tidak bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Maka tetapkanlah sifat-sifat dengan tetap tidak menyamakan Allah dengan makhluk, dan tetaplah tidak menyamakan Allah dengan makhluk dengan tanpa menolak sifat-sifat. Begitu. Walhamdulillah, sangat jelas ayat Allah Subhanahu wa taala seperti matahari. Kalau ada orang yang menentang terangnya matahari dan menyatakan ini malam, maka imma majnun wa imma a'ma. Imma dia gila atau dia buta. Sudah jelas matahari bersinar terang. Sudah jelas menetapkan sifat sama, menetapkan sifat basar, tidak bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Yaitu kan mendengarnya berbeda dengan mendengarnya makhluk. Ya sama. Tangan Allah juga kita katakan tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Sama. Kalau wajah, sama. Kita katakan wajahnya tidak seperti wajah makhluk. Tidak seperti wajahmu, wajah saya, wajah siapapun. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Semua sifat-sifat Allah kita tetapkan dengan keyakinan tidak sama dengan makhluk. Walaupun lafadznya sama. Lafadznya sama. Sama enggak? Lafadznya. Tidak kayak bahasa daerah. Kalau orang bawah dikatakan badog, rendah, agak tinggi lagi dahar, agak tinggi lagi tuangan, begitu beda-beda. Kalau orang biasa berbicara, kalau nabi bersabda, kalau Allah berfirman, beda-beda kan? Bahasa Arab tidak. Qala Allahu, dalam Al-Qur'an disebutkan qala Allah berapa kali? Berkali-kali. Iya kan? Qala Allah, Allah berkata. Dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam azhar, qala Abu Bakar, qala Umar. Allah qala, Abu Bakar qala, Umar qala, semuanya qala. Artinya apa? Artinya Allah berbicara, Rasulullah sallam berbicara, manusia juga berbicara. Lafadznya sama, tapi bukan berarti kunhuhu sawa. Bukan berarti kaifiyatuhu sawa. Bukan berarti bentuknya sama, bukan berarti caranya sama, bukan berarti tidak. Tidak sama. Berbeda. Antara satu orang dengan orang lain saja berbeda cara berbicaranya. Apalagi dengan yang bukan makhluk. Yang maha sempurna, ya pasti berbicaranya juga sempurna. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa takliman. Dengan maf'ul mutlak sebagai ta'kid, sebagai penegasan, benar-benar berbicara, benar-benar mengajak bicara. Masa mau ditentang? Oh tidak, Allah tidak berbicara. Ayat yang mengatakan begitu. Walaupun lafadznya sama, sami'ul basir, wa huwa sami'ul basir, Allah yasma', nabi yasma', manusia biasa yasma. Apa dalilnya kalau Allah SWT memakai lafaz yasma? Dalam Al-Quran, wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Tetapi kita yakin-yakin, seyakin-yakinnya, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran siapapun, makhluk manapun. Pendengaran Allah maha sempurna. Maka seperti itulah kita terapkan pada semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun lafaznya sama, kita katakan tetapi kaifiahnya pasti berbeda. Tidak akan sama dengan makhluk. Walhamdulillah. Kita akan baca syarahnya insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.